kau simpan bunga pemberian dariku di malam itu sebagai tanda cintaku padamu. Mawar merah satu tanda cinta yang berarti bahwa ku cinta padamu. Dengan senang hati kau terima cintaku karena aku tahu kau cinta padaku. Oh bahagia dua hati telah berpadu. Sampai kini kau simpan bunga pemberian dariku di malam itu sebagai tanda cintaku padamu.